Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yawfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asharal umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kunci keselamatan, kunci keberuntungan dan kebahagiaan kita di dunia demikian pula di akhirat. Itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wasiat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat agama, nikmat dunia. Berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat itu ada pada diri kita. Dan Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semuanya. Dan termasuk nikmat yang begitu agung bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah hari Nahr, hari Idul Adha. Yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelian, yaitu hari raya Idul Adha. Ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Demikian pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan salat Idul Adha di lapangan, tentu dengan protokol-protokol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankannya, kita bisa mengupayakannya setelah kita terhalangi untuk bisa melaksanakan salat Idul Fitri pada tahun ini berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ta'awun dari antum semuanya sehingga kita bisa menjalankan ibadah. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada hari ini dua hari raya yang amat agung. Dua hari yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita sebutkan tadi, Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Demikian pula terkumpul pada hari ini hari raya bagi kaum muslimin, itulah hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi aidan. Wahai sekalian manusia, ini merupakan hari yang terkumpul bagi kalian padanya dua aid, itulah Idul Adha. Demikian juga hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin bagi siapa saja yang menghadiri salat Idul Adha untuk tidak mendatangi salat Jumat pada hari tersebut. Diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat zuhur di rumah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini, kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergembira, berbahagia tentunya di atas batasan-batasan syariat, sesuai dengan ketentuan yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, kita senantiasa dihasung dan didorong untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terlebih khusus untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid pada hari-hari tersebut, baik takbir mutlak ataukah takbir muqayyad, takbir di setiap waktu dan setiap tempat, ataupun takbir setelah salat fardu hingga ba'dal asr pada tanggal 13 Zulhijjah. Maka adalah kita senantiasa menjaga ibadah kita, senantiasa memanfaatkan waktu-waktu tersebut, karena belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan saudara kita dahulu bersama kita namun telah mendahului kita. Kemarin, beberapa hari lalu, beberapa waktu yang lalu, kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, ke liang lahat, kita makamkan saudara kita. Entah berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, salat kita, amal ibadah kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita sebagai seorang muslim menyadari dan mengakui akan kelemahan dan kekurangan kita seperti saat ini, seperti waktu-waktu yang sedang berjalan. Apa yang kita dapati, apa yang kita rasakan, bukan hanya kita, bahkan negeri ini, bahkan seluruh dunia merasakan hal demikian, yang menunjukkan lemahnya mereka, lemahnya manusia dan butuhnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ujian dan cobaannya, sehingga wafat, sehingga mati sekian banyak orang dengan makhluk yang kecil, dengan virus yang kecil, virus corona. Ini hal yang nyata, hal yang pasti, hal yang jelas, bahkan perkara yang butuh senantiasa kita perhatikan. Bahwasanya virus ini telah menimpa sekian banyak orang, Bahkan di negeri kita telah melampaui 100.000 jiwa yang terkena virus corona. Semakin hari semakin bertambah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah ini, malapetaka ini, cobaan ini. Ini menunjukkan lemahnya kita dan butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u inallah wallahu wal ghaniyul hamid iyasha yudhibukum bayati bikhalkin jadid wama dhalika alallahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, kalian amatlah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala adalah zat yang maha tidak butuh kepada kalian. Jika Allah menghendaki, Allah akan menimpakan, akan menghancurkan kalian semua. Sungguh itu tidaklah mudah, tidaklah berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin sebagai seorang muslim, tidaklah musibah muncul, tidaklah malapetaka itu datang kecuali karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, kesyirikan, kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar syariatnya, perintah-perintahnya ditinggalkan, larangan-larangannya diterjang. Ini adalah sunnatullah. Itu adalah sebab yang hakiki yang menjadikan umat terdahulu hancur dan binasa. Fakullan akhazna bidzambih. Maka masing-masing mereka disiksa oleh Allah karena dosa dan maksiatnya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani dengan hujan batu, ada yang dihancurkan oleh Allah dengan suara yang amat dahsyat, dan hal-hal yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan, Zuharul fasadu fil bari wal bahri, ima kasabat aidin nas, yudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yurji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan, karena sebab ulah tingkah manusia, agar Allah Ta'ala menimpakan sebagian dari akibat dari apa yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali. Maka marilah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma nazalal bala illa bidhan, wa ma rufi'a illa bitawbati wal istighfar. Tidaklah musibah malapetaka itu menimpa kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah ta'ala. Marilah kita bertaubat kepada Allah ta'ala dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin. Bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai kaum mukminin. Niscaya kalian beruntung. Tidaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab itu Allah segera mengangkat musibah, malapetaka, ujian dan cobaan. Musibah ini belum berhenti. Musibah ini belum berakhir. Akan terus berjalan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang amat penting yang senantiasa diingatkan oleh para ulama kita. Bahkan ini termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip pokok membedakan antara kita dengan ahli bid'ah, membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak berilmu, itulah mendengar dan taat terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita kaum muslimin. Mendengar, menaati, menjalankan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh mereka. Mereka telah berpikir, mencurahkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita sambut apa yang telah ditetapkan oleh mereka. Protokol ketika beribadah, protokol ketika ke pasar, protokol beraktivitas dan lain sebagainya. Menggunakan masker sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh mereka. Menjaga jarak 1 meter, 1,5 meter. Menghindari kerumunan. Senantiasa CTPS, mencari informasi yang benar, tidak terburu-buru untuk menyebarkannya. Ini adalah bagian dari bentuk ketaatan kepada pemimpin kita, penguasa kita. Satu sisi itu bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, bernilai pahala insya Allah. Di sisi lain itu termasuk sebab dari sekian sebab yang akan menjadikan diri kita sehat walafiat. Tentu orang yang sehat berbeda dengan orang sakit. Orang yang diberi umur panjang berbeda dengan orang yang diwafatkan terlebih dahulu. Berapa ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup? Berapa ketaatan yang bisa dia lakukan ketika dia masih sehat dan lain sebagainya? Sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan, ada tiga orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Satu orang meninggal dunia dalam medan pertempuran, mati syahid. Kemudian disusul berikutnya. Kemudian tersisa satu orang berselisih atau ada tenggang waktu antara dua orang itu dengan satu yang lainnya. Orang ketiga diperlihatkan dalam mimpi. Orang ketiga telah meninggal dunia pula. Namun ada kesempatan, ada waktu di sana. Dia bisa beramal saleh, dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ternyata orang ketiga lebih tinggi derajatnya daripada orang yang pertama dan kedua, padahal dia mati syahid, padahal dia gugur di medan pertempuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad shalla hadza wa hadza? Qad shama hadza wa hadza?" Bukankah orang ini yang sehat tadi telah salat, mendapatkan Ramadan, mendapatkan salat yang lain, mendapatkan ibadah yang lainnya? Dia salat lima waktu, salat sunnah, dia puasa Ramadan, puasa sunnah. Bukankah itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga? Yang Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan, kenikmatan yang amat agung yang harus kita jaga. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anugerah yang amat besar pula adalah nikmat anak kita. Mereka adalah anugerah yang begitu besar bagi kita semuanya. Bagi saudara-saudara kita yang hadir di sini ataupun tidak, dalam menjaga anugerah itu, selain sebagai bentuk anugerah, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amanah itu akan kita jalankan? Apakah kita menjaga kesehatan anak kita? Apakah kita memberikan hak-hak kepada anak kita? Apakah kita telah menunaikan pendidikan, tarbiyah bagi anak kita? Semua itu akan menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya. Bukankah kehancuran, kerusakan yang dialami oleh anak, melainkan mayoritasnya karena orang tua tersebut? Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya. Tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak menjaga nikmat tersebut. Allah mengatakan, innallaha la yughayyir biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah keadaan suatu umat. Dari kenikmatan berubah menjadi azab. Dari kesehatan berubah menjadi sakit dan lain sebagainya. Allah tidaklah mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Tentu kita yakin bahwasanya setelah adanya kesulitan, setelah adanya kesukaran, pasti ada jalan keluar. Allah Ta'ala mengatakan, wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Hanya saja, marilah kita menggunakan waktu-waktu kita, nikmat-nikmat Allah berikan, sambil menunggu datangnya pertolongan Allah, sambil menunggu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu diangkatnya musibah dan malapetaka ini, kita bersabar, bertakwa, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dari ibadah, amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula pemerintah kita Republik Indonesia bersama dengan jajarannya diberikan taufik oleh Allah SWT mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, mengamalkannya, dan semoga Allah segera mengangkat musibah malapetaka ini, dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, untuk kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan mengamalkannya. Dan kita ingatkan di sini bagi saudara-saudara kita yang hendak berkorban, adalah senantiasa mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran si Allah Subhanahu wa taala. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah yang menyampaikan kepada Allah daging-daging ataupun darah, namun yang menyampaikan adalah ketakwaan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara kita yang belum diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban, tidaklah mengorbankan waktunya, jiwanya, tenaganya untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.